بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد قال المعالي الدكتور صالح فوزان حفظه الله القنطرة بين الجنة والنار berkata Dr. Salih Fauzan hafizahullah qantara antara surga dan neraka jembatan antara surga dan neraka qala المصنف رحمه الله فمن مر على الصراط دخل الجنة barang siapa yang bisa melewati as-sirat maka dia akan masuk surga. Kemarin telah kita bahas makna as-sirat, yakni as-sirat jalan yang dipancangkan antara surga dan neraka, yang di bawahnya ada jahannam. Maka barang siapa yang melewati sirat pastilah dia masuk surga. Fa idza 'abaru 'alaihi wuqifu. Ketika mereka melewati sirat ini, wuqifu, mereka diberhentikan 'ala qantaratin bainal jannati wan nar. Di atas jembatan antara surga dan neraka. Fayuqtassu li ba'dihim min ba'd, maka diqisas ketika itu, dibalas ketika itu sebagian makhluk dari sebagian lainnya. Maka segala macam bentuk kezaliman ketika itu ditegakkan qisas, pembalasan di jembatan ini. Kedzaliman sama makhluk sebagian dari sebagian lainnya akan dikisos di sana. Al-qisas dalam bahasa Arab maknanya adalah hukuman, balas hukuman yang setimpal dengannya. Allah mengatakan as-sinna bis-sinni wal juruha qisas. Al-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni wa-sinna bil-sinni. Hidung dizalimi, dirusak, dibalas dengan hidungnya juga dirusak. Al-udhuna bil-udhun, telinganya dizalimi, digigit, putus, maka diputuskan juga telinga menggigitnya. Wal-sinna bil-sinni, gigi dipatahkan, dipatahkan dengan serupanya, itu namanya qisas. Walaupun secara bahasa, secara istilah, qisas itu jika disebutkan secara mutlak, maknanya adalah pembunuhan dibalas dengan dibunuh. Maka dimaksudkan dengan qisas di sini adalah setiap bentuk kezaliman sama hamba ketika itu di qisas. Ini pembalasan yang kedua setelah dihisab. Faidha hudzibu wa naqaw, ketika mereka telah ditempah, dibersihkan, sudah dibersihkan semuanya. Hudzibu, hudzibu artinya ditempah. Emas itu ketika dia itu diproses, ya, itu boleh dikatakan hudziba, ditempah dia menjadi emas. Faidha hudzibu, ketika mereka ini semua dibersihkan dari segala macam bentuk kezaliman karena telah dibalas, wa naqau, dan mereka telah bersih suci, udhina lahum fi dukhulil jannah, barulah mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Tayyib, iqra syarah fadhal asy-syarh sabiq zakara syekh rahimahullah mimma yakunu يوم القيامة الوقوف على القنطرة فقال فمن مر على الصراط أي تجاوزه وسلم من السقوط في جهنم دخل الجنة لأن من نجا من النار دخل الجنة. قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. حسبك. ذكر الشيخ رحمه الله مما يكون يوم القيامة. Berkata Dr. Salih Fauzan hafizahullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan apa-apa yang terjadi kelak, akan terjadi kelak pada hari kiamat. Di antaranya al-wuqufu 'alal qantarah, manusia di stop, diberhentikan di atas qantarah. Apa itu al-qantarah? Berkata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, al-jisru. Al-qantarah adalah jembatan. Lakinnaha jisrun saghir, tapi jembatan yang kecil, itu qantarah. Asalnya qantarah adalah jembatan kecil yang melewati anak sungai. Secara bahasa disebut dia qantarah. Kalau jisr itu biasanya besar. Al-jisru, jembatan yang besar. Kemudian ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in, berselisih para ulama, apakah qantarah ini jembatan lain yang tidak sama dengan sirat? Karena sirat juga jembatan dipancangkan antara surga neraka. Ataukah dia adalah merupakan bagian daripada sirat? Ini sirat di ujungnya namanya qantara. Sebagian ulama mengatakan al-qantara itu jembatan lain, bukan sirat. Setelah melewati sirat, melewati qantara, baru masuk surga. Di sini mereka diberdirikan, diberhentikan, akan dikisah semua kezaliman mereka, kezaliman sama hamba. Jadi sebagian mengatakan dia jembatan yang tersendiri, sebagian mengatakan tidak, dia bagian daripada sirat tapi di ujungnya. Di ujung sirat sebelum masuk surga, di sana mereka diberhentikan. Semuanya di sana dikisas, yang satu dengan yang lainnya. Enggak ada lagi yang bersisa. Semua kezaliman yang kita perbuat di dunia ini, kita menggunjing saudara kita, apapun juga, kita ambil hartanya, kita rampok, kita rampas, kita lecehkan dia, semua kezaliman di sana akan diberhentikan. Semua yang akan ke surga dikisas ba'dhu min ba'd, sebagian daripada sebagian lainnya. Faqala faman marra 'ala sirati ay tajawazahu wa salima min as-suquti fi jahannam dakhal jannah. Berkata Syekhul Islam, barang siapa yang melewati sirat dan selamat, tidak terjatuh ke dalam neraka jahannam, maka dia akan masuk surga. Li'anna man naja minan nar dakhal jannah. Karena yang selamat melewati neraka pasti masuk surga. Tetapi yang jelas setiap kita pasti akan melewati neraka, itu pasti. Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti akan melewatinya. Kita semua akan melewati neraka. Wa in minkum illa wariduha. Tidaklah daripada kalian kecuali pasti melewatinya. Wa in minkum illa wariduha. Wa kana 'ala rabbika hatman maqdiyah. Dan itu adalah merupakan ketetapan yang pasti dari Tuhan kalian. Thumma najjil ladzina taqaw wa nadhru dhalimina fiha jathiyya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami campakkan orang-orang zalim ke dalamnya, waliyadz billah. Qala ta'ala faman zuhzi 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz. Allah berfirman, barang siapa yang dijauhkan, dipelihara, dijaga dari neraka, dimasukkan ke surga, dialah yang beruntung. Keberuntungan yang hakiki adalah ketika seseorang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itulah dia keberuntungan yang hakiki. Semua keberuntungan yang kita peroleh di dunia ini, keberuntungan sifatnya nisbi, relatif. Tetapi keberuntungan yang hakiki adalah ketika seseorang dijaga dari dalam neraka, tidak dimasukkan ke dalamnya, dan dimasukkan ke dalam surga. Wa qala ta'ala fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir. Berkata Allah, satu kelompok orang dimasukkan ke dalam surga dan kelompok lainnya dimasukkan ke neraka yang bergejolak, neraka sa'ir. Jadi orang yang terlihat ini semuanya kita, apapun sukunya, bangsanya, bahasanya, kulit putih, kulit hitam, kulit merah, dua aja kampungnya, kalau bukan masuk surga, masuk neraka. Enggak ada kampung yang ketiga itu. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Kalau enggak masuk surga itu kampungnya, maka kampungnya neraka, waliyadzubillah. Seburuk-buruk kampung, wabisal masir, sejelek-jelek tempat kembali itu, neraka. Naam, akmil. Lakin qabla dukhulil jannat لا بد من إجراء القصاص بين المؤمنين حتى يدخلوا الجنة وهم على أكمل حالة قد خلصوا من المظالم. وهذا ما أشار إليه الشيخ بقوله إذا عبروا أي تجاوزوا الصراط ونجوا من السقوط. الصراط تجاوزوا الصراط تجاوزوا الصراط ونجوا من السقوط في النار. وقفوا على قنطرة هي الجسر وما ارتفع من البنيان. وهذه القنطرة قيل هي طرف الصراط مما طرف الصراط هي طرف الصراط مما يلي الجنة. وقيل هي صراط آخر خاص بالمؤمنين. طيب يقول بركات الشيخ فوزان حفظه الله: لكن قبل دخول الجنة لا بد من إجراء القصاص بين المؤمنين. Ini bukan antara orang kafir ini. Kata beliau, sebelum masuk surga wajib ditegakkan kisas, hukum balas membalas antara orang-orang beriman. Semua dibalas di sana. Yang menzalimi akan dibalas. Ya. Semua bentuk kezaliman diselesaikan di sana. Yang enggak selesai di dunia akan diselesaikan di sana. Subhanallah. Makanya ikhwan rahimanillah ya kaum jemaah, pernah Nabi mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, bertahalullah kalian. Maksudnya saling minta maaflah kalian, saling menghalalkan satu sama lainnya sebelum datang waktunya. Ya. Tidak berguna ketika itu harta, tidak berguna ketika itu anak-anak. Ukurnya adalah amalan. Hatta yadkhul jannata wa hum akmali halatin. Semuanya dikisas sebagian dari sebagian lainnya sampai selesai acara kisas, barulah mereka boleh masuk ke dalam surga dalam keadaan yang sempurna. Enggak ada lagi kezaliman. Ketika masuk surga enggak ada lagi di surga itu kezaliman, enggak ada lagi kecemburuan, enggak ada lagi kedengkian. Semuanya bersih. Di sini di dunia ini banyak sekali kezaliman, kecemburuan, kecemburuan sosial, iri hati, dengki, persaingan yang enggak sehat, banyak sekali. Antara orang-orang beriman, antara para pedagang, antara para menuntut ilmu. Bahkan berkata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, bahkan yakni kecemburuan antara para ulama, para penimba ilmu lebih besar dibandingkan para pedagang. Subhanallah. Semuanya kita lihat, banyak sekali kezaliman dunia ini. Dan itu kelak sebelum masuk surga semuanya akan dikisas. Agar mereka masuk surga dalam keadaan yang suci, tidak ada lagi sebesar biji zarrah pun kezaliman. Semuanya telah dilunasi di sana, di atas sirat. Qad khalasu minal madzalim, mereka semuanya telah bersih daripada kezaliman. Wa hadza ma asyara ilaihi asy-syekh biqaulihi idza abaru ay tajawazu as-sirat. Inilah yang disyarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika mereka melewati sirat wa najaw min as-suquti 'ala an-nar, ketika mereka lewat sirat selamat, enggak dicampakkan ke dalam neraka. Wuqifu 'ala qantarah, mereka akan diberhentikan di atas qantarah, jembatan. Hiyal jisru wa martafa'a min al-bunyan. Al-qantarah adalah jembatan dan bangunan yang tinggi. وهذه القنطرة قيل هي طرف الصراط مما يلي الجنة. Adapun qantarah yang dimaksud di sini adalah sebagian mengatakan dia ujung jembatan di surga, ujung jembatan as-sirat sebelum masuk ke surga. Dan ada yang mengatakan hiya siratun akhar khasan bil mu'min. Ada yang mengatakan dia jembatan lain yang khusus untuk orang-orang beriman sendiri, tersendiri. Berkata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, kita enggak penting apakah Al-Qantarah ini adalah merupakan ujung as-sirat atau dia jembatan tersendiri, enggak penting bagi kita. Yang penting kita yakini di sana kelak manusia akan diberhentikan, dikisos satu dengan yang lainnya. Ini kisos yang kedua. Yang pertama ketika di padang mahsyar. Ya, dikisos di sana. Dipermasalahkan semua. Yang pertama kali akan dipersidangkan adalah perkara darah di sana. Akan datang orang yang kepalanya dipenggal di dunia, dia bawa kepalanya, ya Allah, kenapa dia zalimi aku, dia potong kepalaku. Semuanya akan dikisos. Ini hukuman qisas yang lebih khusus lagi. Yang pertama itu yang kasarnya, ini yang halus lagi, semua bentuk kezaliman yang halus sifatnya, baik itu dengki, iri hati, benci yang terdapat dalam hati manusia, semuanya akan dikisas untuk dibersihkan daripada segala macam bentuk kejelekan-kejelekan dalam hati. Ketika mereka masuk surga, tidak ada lagi sedikit pun lagi mereka memiliki kedengkian, iri hati, permusuhan. Supaya mereka masuk surga, selesai semua perkara mereka di dunia. Allah menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surah Al-Hijr ayat 47, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. وَنَزَعْنَا, kami cabut, مَا فِي صُدُورِهِمْ, apa-apa yang terdapat dalam hati mereka, مِنْ غِلٍ, daripada kedengkian. Di surga maksudnya, ikhwanan, mereka akan bersaudara, ala sururin mutaqabilin, mereka akan bertelekan atas dipan-dipan, saling bertemu satu sama lainnya, bersendagurau, beramatamah satu sama lainnya. Ketika terjadi perang, peperangan antara Ali dan Talhah serta Zubair dalam peperangan yang disebut dengan Waqatul Jamal, peperangan unta, ya, berangkat Aisyah dengan Talha dan Zubair, mereka menuntut agar Ali radhiyallahu taala anhu menerapkan qisas, menangkap dan menerapkan kepada pembunuh Uthman. Kemudian diikuti dalam rombongan ini orang-orang yang ingin mengacaukan keadaan kaum mukminin dari golongan para sahabat. Talha, Aisyah, Zubair bukan ingin memerangi Ali, ingin kebaikan saja, ingin perdamaian, ingin ditegakkan qisas. Tapi orang-orang yang ada pada pasukan Ali dan orang-orang munafikin, mereka yang menyebarkan provokasi sehingga terjadilah peperangan Jamal. Terbunuhlah ketika itu Talhah, terbunuhlah Zubair. Ketika Ali radhiyallahu taala berjumpa dengan Zubair dalam keadaan terbunuh, dia menangis. Kemudian dia bacakan ayat ini, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Allah berfirman, "Dan akan kami cabut apa-apa yang terdapat dalam hati mereka dari kedengkian, dan mereka menjadi orang-orang saudara di dalam surga." Ya, bercengkrama satu sama lainnya. Jadi ikhwan, di surga enggak ada lagi kedengkian. Enggak ada lagi iri hati, enggak ada kezaliman, semuanya selesai di sana. Subhanallah. Di atas kantorah itu diselesaikan. Allahu Akbar. Berkata Syekh Al-Islam rahimahullah, "Fayuqtassu li ba'dihim min ba'din." Maka dikisaslah sebagian daripada sebagian lainnya. Ai yujra bainahumul qisasu fil madhalim, ditegakkan qisas dalam bentuk, dalam segala macam bentuk kezaliman. Subhanallah. Kezaliman antar hamba di sini, ya, dengan Allah sudah selesai semua itu. Ini kezaliman antar hamba. Makanya ikhwan, kezaliman antar makhluk besar sekali perkaranya. Diwanun la yatrukullah. Ya. Ada tiga catatan amalan. Ada diwanun la yaghfirullah. Ada amalan yang ditulis dalam satu buku yang tidak akan pernah Allah ampunkan. Apa itu? Syirik kepada Allah SWT. Diwanun la yaghfirullah. Catatan amalan-amalan yang tidak akan Allah SWT ampuni. Amalan apa? Kesyirikan. Yang kedua, diwanun la yatrukullah. Ada yang kedua, catatan amalan yang tidak akan pernah Allah biarkan, Allah akan sidang. Itu kezaliman antara hamba. Enggak ada istilahnya anggap selesai, udahlah selesai lah, enggak ada. Di dunia ini enggak selesai, di sana diselesaikan. Tahallalu qabla an la yakuna dinar wal dirham, kata Nabi, bertahallullah kalian sebelum tak berguna lagi dinar ataupun dirham. Sekarang masih berguna, masih bisa kita beri hadiah kepada kawan-kawan kita yang kita zalimi. Kirim kepada dia paket hadiah, parcel segala macam. Ya, di dunia ini selesaikan. Sebelum datang nanti masanya di sana, enggak ada lagi ceritanya. طيب فيأخذ للمظلوم حقه من الظلم ممن ظلم. Akhirnya akan ditegakkan kisas, orang-orang yang dizalimi akan diambil haknya dari orang-orang yang menzaliminya. Fa idza hudzibu wa naqau ay khalasu min at-tabi'ati wal huquq, ketika mereka telah bersih suci daripada segala macam bentuk kezaliman, semua hak-hak telah dikembalikan kepada pemiliknya. Bahaya ikhwan, hak-hak yang diambil dengan tidak hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Di dunia ini orang boleh lolos daripada pengadilan, daripada hukum. Orang boleh suap, ya. Orang boleh suap hakim, orang boleh suap jaksa. Semua boleh disuap. Kecuali orang Allah rahmati yang tidak mempan disuap. Tapi kelak walaupun dia selamat dari kejaran hukum di dunia, tidak akan pernah selamat daripada kejaran qisas hukum di akhirat. Udhina lahum fi dukhulil jannah, maka setelah selepas segala macam bentuk kezaliman dihabisi oleh Allah SWT, hak-hak yang diambil dikembalikan kepada pemiliknya, maka mereka baru diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Wa qad dhahaba ma fi qulubi ba'dihim ala ba'din min al-ghil, dan telah hilang segala macam bentuk kedengkian sama mereka dalam hati mereka. Kama qala ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala suril mutaqabilin, sebagaimana Allah sebutkan, dan kami cabut apa-apa yang terdapat dalam hati mereka dari rasa dengki. Mereka bersaudara dalam surga, jadi saudara dalam surga, yang di atas dipan-dipan, di atas kasur-kasur mereka saling bertemu satu sama lainnya, berbincang-bincang, beramah-tamah. Subhanallah. Ini menunjukkan ikhwan, di surga kelak kita akan bertemu. Ya. Yang di dunia ini kerabat-kerabat kita akan bertemu dan berkumpul bersama-sama di sana. Siapa yang kita cintai, Allah akan kumpulkan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Ya. Subhanallah. Datang seorang Arabi menemui Rasulullah SAW, bertanya, ya Rasulullah, kapan kira-kira datangnya kiamat? Kata Rasulullah, apa pentingnya kau tanyakan itu? Apa yang kau persiapkan? Dia berkata, ya Rasulullah, enggak ada persiapanku kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Berkata Rasulullah, anta ma'aman tuhib, semoga engkau akan dikumpulkan di hari kiamat dengan orang-orang yang kau cintai. Berkata Anas, tidak pernah aku mendengarkan hadis yang paling membahagiakan hatiku melebihi hadis yang kudengar ini. Maka saksikanlah bahwa aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar Siddiq, aku mencintai Umar bin Khattab, walaupun aku tidak akan mungkin dapat beramal sebagaimana amal mereka. Subhanallah. Yang mencintai Rasulullah akan dikumpulkan dengan Rasulullah. Yang mencintai orang-orang kafir digabungkan sama orang-orang kafir. Sekarang banyak orang-orang cinta kepada orang kafir, gila-gila dengan artis orang-orang kafir, bintang film orang-orang kafir, tergila-gila dia. Subhanallah. Idolanya, kamarnya dihiasi dengan gambar-gambar bintang-bintang film orang-orang kafir, orang-orang fasik yang hidupnya enggak jelas. Subhanallah. Anta ma'aman tuhib, engkau akan digiring dengan orang-orang yang kau cintai. Taib. Ketika mereka telah selesai dipersidangkan antara sesama mereka, barulah diizinkan masuk surga. Tapi ketika mereka mau masuk surga, mereka mendapati pintu surga tidak ada yang terbuka, semuanya tertutup. Tapi kelak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan meminta kepada Allah dengan syafaat beliau agar dibukakan bagi beliau pintu surga, sebagaimana kelak akan dibahas. Barulah ketika Rasulullah minta dibukakan di surga, dibukakan. InsyaAllah akan kita bahas. Taib, akmil. Iqra ya Wahib. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ba'du. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala, awalu man yastartihu babal jannati wa awalu man yadkhuluha wa syafa'atun nabi sallallahu alaihi wasallam. wa awwalu man yastaftihu babal jannati Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa awwalu man yadkhuluha minal umami ummatuhu wa lahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati thalathu syafa'atin amma syafa'atul ula fa yasfa'u fi ahli al mawqifi hatta yuqadha bainahum ba'da an yataraja'a Adamu wa Nuhu wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam an syafa'ati hatta tantahiya ilaihi wa amma syafa'atu tsaniya fa yasfa'u fi ahli al-jannati an yadkhulul janna wa hatani syafa'atani khosatani lahu wa amma syafa'atu tsalisa fa yasfa'u fi man istahaqqan nara wa hadhihi syafa'atu lahu wa lisairin nabiyyina wa siddiqina wa ghairihim fa yasfa'u fi man istahaqqan nara alla yadkhulaha wa yasfa'u fi man dakhalaha an yakhruja minha. Tayyib. Awwalu man yastaftihu babal jannati wa awwalu man yadkhulaha wa syafa'atun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berkata Dr. Salih Fauzan, orang yang pertama kali meminta agar pintu surga dibukakan, orang yang pertama kali masuk surga dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa awwalu man yastaftihu babal jannati Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali meminta untuk dibukakan pintu surga, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man yadkhuluha minal ummi ummatuh, dan umat yang pertama kali masuk surga daripada semua umat adalah umat beliau, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Nabi. Ini wallahi menunjukkan keutamaan umat ini, al-ummatul marhumah, umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita umat yang paling datang belakangan, tapi kita yang pertama kali masuk ke dalam surga insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya, menjauhkan kita dari dalam nerakanya. Wallahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati thalathu syafa'at. Dan pada hari kiamat Nabi memiliki tiga syafa'ah. Amma syafa'atul ula fa yashfa'u fi ahli mawqif hatta yuqdha bainahum. Syafa'at pertama adalah syafa'at beliau kepada seluruh orang yang sedang berhenti berdiri di padang mahsyar, namanya ahli mawqif, orang-orang yang berdiri di padang mahsyar menunggu persidangan. Hatta yuqdha bainahum, sampai Allah Subhanahu wa taala mulai persidangan antara mereka. Ini syafa'at yang pertama. Ba'da an yataraja'a Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam 'ala syafa'ati hatta tantahiya ilaihi. Syafaat ini terjadi setelah Adam mengundurkan diri, mengatakan lastu laha, bukan aku yang berhak untuk ini. Ketika datang berbondong-bondong manusia menuju Adam, ya Adam anta abul bashar khalaqakallahu bi yadayhi alam tara ma nahnu fih, wahai Adam engkaulah bapak moyang manusia, Allah ciptakan engkau dengan dua tangannya, tidakkah kau lihat bagaimana keadaan kami ini? Mintalah kepada Tuhanmu agar memulai persidangan. Berkata Adam, lastu laha, bukan aku yang berhak untuk itu. Kemudian, tapi pergilah kalian. Kata Adam, aku telah berbuat dosa. Tapi pergilah kalian, pergilah kepada Nuh. Mereka pun berangkat kepada Nuh. Kemudian mereka dipintakan Nuh berangkat kepada Ibrahim, kemudian kepada Musa, kepada Isa. Semua mengatakan lastu laha. Baru ketika itu mereka pergi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah beliau sujud di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah ajarkan kepadanya semua puji-pujian terhadap nama-nama Allah yang belum pernah Allah ajarkan sebelumnya. Setelah itu Allah berkata kepada Nabi, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad sekarang angkatlah kepalamu dari sujudmu, bangun. Wasyfa' tu syafa', sekarang berilah syafaat, mintalah syafaat akan diberikan kepadamu. Maka Nabi pun memulai meminta syafaat kepada Allah untuk dimulai persidangan di hari kiamat. Subhanallah. Ba'da wa amma syafa'at tsaniyah, adapun syafaat yang kedua, fa yashfa'u fi ahli al-jannati an yadkhul jannah. Syafa'at Nabi terhadap orang-orang yang akan masuk surga dengan syafa'at Nabi, maka dibukakanlah untuk mereka pintu surga. Subhanallah. Jadi orang-orang yang beriman yang lewat di sirat kemudian dikisos di atas kontara, setelah itu mereka menuju surga, surga tidak dibukakan sampai syafaat Rasulullah SAW terlebih dahulu terjadi. Beliau minta kepada Allah agar diberikan syafaat kepada umat yang termasuk surga, dibukakan pintu, barulah mereka masuk surga. Wahatani syafa'atani khasatani lah. Dua syafaat ini khusus untuk Nabi SAW saja, enggak ada selain Nabi. Syafa'at agar orang-orang yang dimasuk surga, dan syafa'at agar dimulai persidangan. Ini dua syafa'at khusus untuk Nabi saja. Wa amma syafa'atu tsalitsatu, adapun syafa'at yang ketiga, fayashfa'u fi man istahaqqa an-nar. Syafa'at Nabi terhadap orang-orang yang sepatutnya dimasukkan ke neraka. Dengan syafa'at Nabi dimasukkan ke dalam surga. Wa hadhihi syafa'atullah, syafa'at ini milik Nabi wa li sa'irin nabiyyin wa siddiqin wa ghairihim, juga berlaku untuk selain Nabi yang diberikan syafaat kelak, seperti para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, dan selain mereka seperti para syuhada, anak-anak meninggal kecil, mereka kelak minta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tua mereka yang mati syahid, kepada 70 orang kerabat mereka. Para siddiqin, syuhada, mereka kelak akan diberikan Allah SWT izin untuk memberikan syafaat. Jadi ini berlaku umum. Yang kedua tadi, yang pertama, syafaat untuk memulai persidangan khusus untuk Nabi. Syafaat agar orang beriman masuk surga itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yashfa'u fi man istahaqqa an-nar an la yadkhulaha. Maka Nabi memberikan syafaat orang-orang yang sepatutnya berhak masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Wa yashfa'u fi man dakhalaha an yakhruja minha. Maka berlakulah syafaat Nabi kepada orang-orang yang masuk neraka. Yang masuk neraka, yang telah masuk neraka dengan syafaat beliau agar tidak masuk ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam surga, dikeluarkan dari dalam neraka, dimasukkan ke surga. Ini syafaat yang berlaku untuk Nabi dan juga berlaku untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra syarh, تفضل. Asy-syarh ats-tsamin يبين الشيخ رحمه الله ما ينتهي إليه أمر المؤمنين أمر المؤمنين يوم القيامة بعد اجتياجهم لتلك الأحوال التي مر ذكر أهمها فيقول فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فهم لا يدخلون الجنة إلا بعد إذن من الله تعالى وطلب لفتح أبوابها وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى باب الجنة آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك والاستفتاح طلب الفتح وفي هذا تشريف له صلى الله عليه وسلم وإظهار لفضله. طيب يبين الشيخ رحمه الله ما ينتهي إلى أمر المؤمن يوم القيامة. Berkata Syekh Shalih Fauzan, Syekh Islam menjelaskan tentang bagaimana keadaan orang-orang beriman, urusan mereka yang paling akhir di hari kiamat. Ba'da jitiyazihim litilkal ahwali lati marra dhikru ahammiha. Setelah mereka melewati banyak sekali proses bagaimana yang telah disebutkan, yang penting-penting di antaranya, melewati proses sirat, melewati proses hisab, arad, mahsyar, ya. Setelah mereka melewati semua, maka Syekh menjelaskan, fayaqulu fa idza hudzibu wa naqaw udhin lahum fi dukhul jannah. Maka tatkala mereka telah dibersihkan, disucikan daripada segala macam bentuk kezaliman, diberikan mereka izin untuk masuk ke surga. Fahum la yadkhuluna al-jannata illa ba'da idzni min Allah ta'ala wa talabi nifati abwabiha. Mereka yang telah melewati sirat, melewati qantara, ya, tidak akan masuk surga kecuali setelah ada izin daripada Allah, setelah minta dibukakan, yaitu pintu surga oleh Rasulullah SAW. Wa awwalu man yastafti babal jannati Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali meminta untuk dibukakan pintu, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Dia yang pertama kali minta dibukakan pintu neraka, pintu surga. Ini menunjukkan keutamaan beliau. Kama fi sahihi an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terdapat dalam hadis sahih dari jalur Anas, Anas berkata, bersabda Rasulullah, "Ati babal jannah." Pada hari kiamat aku akan datang ke pintu surga. Yaumul qiyamah. Fa astafti, maka aku minta dibukakan. Fa yaqulul khazin, berkatalah penjaga surga, "Man ant?" Siapa kamu? Fa aqulu Muhammadun. Aku katakan aku adalah Muhammad. Fa yaqulu bika umirtu an la aftaha lan qablak. Denganmu lah aku diperintahkan untuk tidak kubukakan pintu ini kepada seorang pun jua sebelummu. Kata penjaga surga, khazin, tanbih, peringatan. Hadis yang menjelaskan penjaga surga adalah Ridwan, hadisnya dhaif. Tidak ada malaikat yang bernama Ridwan. Wal istifthah wa talabul fathhi. Makna istifthah, Nabi minta untuk dibukakan pintu surga. Wa fi hadza tasyrifun lahu sallallahu alaihi wasallam wa idharun li fadlihi. Tentunya ini merupakan kemuliaan kepada beliau. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia di jagat raya ini. Tayib, akmil. Wa awwalu man yadkhuluha min al-umami ummatuhu. Wa dhalika li fadliha 'ala sa'iri al-umam. Wa dalilu dhalika ma fi hadis Abi Hurairah alladhi rawahu Muslim min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Qawluhu walahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati salasu syafa'at, asy-syafa'atu jam'u syafa'atin, wasy-syafa'atu lughatan al-wasilah, wa 'urfan su'alul khairi lil ghair, mustaqatun min asy-syafi'i alladhi huwa diddul witr. Fa ka'anna asy-syafi'a damma su'alahu ila su'alil masfu'i lahu ba'da an kana munfaridan. Tayib. Wa awwalu man yadkhuluha min al-umami ummatuhu, berkata Syekhul Islam, dan yang pertama kali masuk ke dalam surga dari seluruh umat adalah umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa dhalika li fadlihi 'ala sa'iril umam, dan ini karena keutamaan umat ini dibandingkan semua umat. Wa dalilu dhalika ma fi hadits Abi Hurairah alladhi rawahu Muslim, dalilnya yang terdapat dalam hadis Abu Hurairah yang telah diriwayatkan Muslim, min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah, dan kita adalah yang pertama kali masuk ke dalam surga, kata Rasulullah SAW. Kata-kata kita menunjukkan beliau dan siapa? Umatnya. Maka kita, yakni umat Muhammad, adalah yang pertama kali memasuki surga. Kita hanya taat kepada Rasulullah SAW. Kepada ulul amri pun, ulul amri, kepada penguasa kaum muslimin, kita taat dalam perkara-perkara ma'ruf, perkara-perkara yang baik, bukan dalam perkara-perkara yang mungkar. Subhanallah. Ya. Banyak sekali tokoh-tokoh baik, tokoh sufi dan seterusnya mengatakan wajib ada imam yang dibaiat. Kalau enggak akan masuk surga. Nanti hari kiamat mereka akan berhenti, tidak akan masuk surga sampai mereka itu dibawa imam. Imam mengatakan masuk surga, baru semua mereka masuk. Siapa bilang? Mana keterangannya? Tapi Rasulullah yang berikan syafaat kepada umatnya. Ini menunjukkan betapa besarnya hak Rasulullah atas umatnya, atas kita. Lebih daripada hak orang tua kita, melebihi hak diri kita terhadap diri kita sendiri. Makanya tidak akan beriman seorang sampai dia mampu mencintai Nabi lebih daripada mencintai dirinya sendiri dan seluruh manusia. Subhanallah. Kalau Rasulullah enggak beri syafaat, enggak masuk surga kita. Walaupun dal hayat sirat, enggak masuk surga. Subhanallah. Dan ini menunjukkan bahwasanya pintu surga tidak akan dibuka sampai diminta untuk dibukakan oleh Rasulullah SAW. Makanya antum lihat dalam surah Az-Zumar, Allah mengatakan hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha, sampai ketika mereka telah mendatangi surga, wa futihat, dan dibukakan ketika itu pintu-pintu surga. Jadi harus ada syafaat. Tayyib. Wa lahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati thalathu syafaat. Dan kelak di hari kiamat Nabi memiliki tiga syafaat. Asy-syafa'at jam'u syafa'atin. Syafa'at jamak daripada syafa'ah. Wasyafa'atu lughatan al-wasilah. Syafa'ah secara bahasa maknanya adalah wasilah, perantara. Wa 'urfan syafa'ah secara tinjauan syariat, su'al khair lil ghair. Memohon sesuatu kebaikan untuk orang lain itu namanya syafa'at. Su'al khair lil ghair. Memohon suatu manfaat atau kebaikan untuk orang lain itulah namanya syafaat. Ya. Antum ingin mencapai suatu hajat kepada seorang yang enggak kena, yang tidak antum kenal dan dia tidak mengenal antum, mencari orang yang kenal dengannya, kemudian dia memberikan syafaat, menghubungi orang tersebut, ini namanya apa? Syafaat, perantara. Itu secara uruf mustaqah min asy-syafi'i alladhi huwa diddul witri, terambil dari kata-kata syafa', maknanya adalah genap, kebalikan daripada witir, ganjil. Karena seorang ketika dia meminta hajatnya sendiri enggak diterima karena enggak dikenal, akhirnya bergabung dengan yang kedua, sama-sama mereka minta supaya ini diberikan hajatnya, baru diterima. Makanya yang pertama tadi dibantu dengan yang kedua disebut syafa', syafa'ah. Secara bahasa syafa'at adalah artinya adalah wasilah, perantara. Secara istilah adalah talabul khair ghair, menuntut, mencari suatu kebaikan untuk orang lain. Faka'anna syafi'a dhamma su'alahu ila su'al masyfu'i lahu ba'da an kana munfarida. Seolah-olah yang memberikan syafaat menggabungkan permintaannya dengan permintaan orang yang minta tadi. Akhirnya menjadi kuatlah permintaan ini. Antum mau masuk PT, enggak dikenal sama orang itu. Ya, akhirnya antum minta seseorang yang dekat dengan manajernya atau apa namanya, kemudian dia bicara, ini orang kayaknya layak diterima, dia memiliki keahlian seperti ini, maka antum pun diterima. Ini namanya apa? Syafaat. Tapi ikhwan, syafaat itu akan dapat manfaat besar kita, dapat pahala besar jika dalam perkara-perkara kebaikan. Tapi untuk perkara kejelekan, na'udzubillah min dzalik. Yang jelas, yang memberikan syafaat dalam bentuk kebaikan, dia dapat pahala. Maka kata Nabi, isfa'u tu'jaru. Berilah syafaat kepada orang-orang yang minta, kalian akan dapat ganjaran pahala. Ya, ada ya istilahnya, kawan-kawan antum meminta bantuan antum, tolonglah saya mau nikah ini, contohnya kan, coba gimana caranya ini, antum berikan syafaat, ini orangnya baik ini, tapi ingat syafaat sana, jangan sembarang-sembarang antum ambil aja, orang-orang di pasar ini baik ini, bahaya. Subhanallah, bahaya syafaat itu. Kalau salah-salah bahaya, ya orang nggak layak bekerja, tapi mentang-mentang dia kerabat antum, ya akhirnya antum, tolong berikan syafaat ini, saya tolong berikan dia atau supaya masuk kerja bisa terima segala macam. Dalamnya merusak, hancur perusahaan. Ini syafaat yang batil, syafaat sayyi'ah. Jadi syafaat kebaikan silahkan, tapi syafaat kebatilan jangan mau antum bantu-bantu orang, ya. Jangan mau bantu orang dalam perkara-perkara yang batil. Antum jangan berikan syafaat untuk dia. Tayyib. Akmil ya, akhi. Wa qawlu syaikh rahimahullahu wa lahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati thalathu syafa'at. بيان للشفاعات التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة بإذن الله تعالى هكذا ذكر الشيخ رحمه الله أنواع الشفاعة هنا مختصرة وهي على سبيل الاستقصاء ثمانية أنواع منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره حسنا وقول الشيخ رحمه الله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات النبي قد كان يملك ثلاث شفاعات بيانا للشفاعات التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في يوم القيامة بإذن الله penjelasan bahwasanya kelak Rasulullah SAW akan memberikan syafaat-syafaatnya di hari kiamat dengan izin Allah. هكذا ذكر الشيخ رحمه الله أنواع الشفاعة هنا مختصرة. Demikianlah yang disebutkan oleh Syekh di sini secara ringkas tiga syafaat Nabi. Wahiya ala sabil istiqsa'i thamaniyatu anwa'. Tapi jika dirinci, maka kelak syafaat itu akan menjadi 8 syafaat. Syafaat Nabi itu akan menjadi 8 syafaat. Minha ma huwa khasan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa minha ma huwa mustarakun baina wa baina ghairi. Ada syafaat yang 8 tersebut khusus milik Nabi saja. Ada yang Nabi memberikan syafaat dan yang lain akan memberikan syafaat juga. Naam, akmil. Asy-syafa'atul ula, asy-syafa'atul uzma, wa hiya al-maqamul mahmud, wa hiya an yasfa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yaqdiya Allah subhanahu baina ibadihi ba'da tulil mawqifi alaihim wa ba'da muraja'atihim wa ba'da muraja'atihim al-anbiya'u lil qiyam bihi al-anbiya'a wa ba'da muraja'ati wa ba'da muraja'atihim al-anbiya'a lil qiyam biha fayakum biha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ba'da idni rabbih. Asy-syafa'atul ula, syafaat yang pertama. Jadi sekarang kita akan rinci syafaat menjadi 8 bagian secara rincinya. Asy-syafa'atul uzma, syafaat terbesar. Wahyal maqamul mahmud, itu tempat yang terpuji yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Allah membangkitkanmu di hari kiamat, memberikan kepadamu tempat yang mulia. Berkata para ahli tafsir, maqaman mahmuda, tempat yang mulia adalah tempat memberikan syafaat, kedudukan dalam memberikan syafaat. Kedudukan yang mulia maksudnya adalah kedudukan dalam memberikan syafaat kepada makhluk untuk dimulai persidangan. Subhanallah. Subhanallah. Kalau bukan dengan izin Allah SAW, Nabi tidak memberikan syafaat, tidak dimulai persidangan. Terkatung-katung manusia. Besar sekali hutang manusia kepada Rasulullah SAW. Ya. Walaupun demikian, beliau tetaplah hamba yang tidak boleh kita sembah, kita kultuskan, kita angkat sebagai Tuhan. Subhanallah. Inilah Islam, agama yang lurus. Ya. Enggak boleh kita sembah beliau, enggak boleh kita angkat beliau lebih daripada posisi beliau sebagai manusia. Enggak boleh kita minta kepadanya, enggak boleh kita sanjung-sanjung dia melebihi kapasitas sebagai manusia. Ini keadilan. Begitu besar hak Rasulullah atas umat ini, atas seluruh umat bahkan. Makanya dia benar-benar rahmat untuk seluruh alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat yang pertama, kata beliau, asy-syafa'atul uzma wa hiya al-maqamul mahmud, syafaat terbesar, kedudukan yang terpuji, wa hiya an yashfa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaqdiya Allah subhanahu baina ibadihi, yakni syafaat Nabi agar Allah memulai persidangan antara hambanya ba'da tulil mauqif alaihim, setelah mereka berdiri lama sekali. Bahkan Syekh Utsaimin, kalau saya tidak khilaf dalam kitabnya Syarah Qidah Wasithiyah, menyebutkan riwayat 50 ribu tahun kita menunggu persidangan itu, ikhwan. Panjang kan masanya. Wa ba'da muraja'ati mil anbiya lil qiyam biha, setelah mereka pulang balik kepada nabi-nabi agar nabi-nabi meminta kepada Allah SWT dimulai persidangan. Fayaqumu biha nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam ba'da idzni rabbih, maka nabi kita yang mengerjakan perbuatan ini, dialah yang minta syafaat setelah izin Tuhannya. Ini syafaat yang pertama, namanya syafa'ah al-uzma, syafa'ah yang terbesar untuk seluruh makhluk. Naam, akmil. Asy-syafa'atu tsaniyah, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi dukhuli ahli al-jannati ba'da al-firaghi min al-hisab. Ba'da al-firaghi min al-hisab. Asy-syafa'atu tsaniyah, syafa'ah yang kedua, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi dukhuli ahli al-jannati. Syafa'at Nabi agar orang-orang boleh masuk surga, ba'da al-firaghi min al-hisab. Agar orang-orang beriman boleh masuk surga setelah selesai dihisab. Nah, syafa'at yang kedua. Tadi kita telah bahas sampainya mereka melewati kantara, mereka mendapati pintu surga semuanya tertutup. Sampai syafaat Rasulullah SAW, ya, beliau minta syafaat baru dibukakan pintu-pintu surga. Naam, yang ketiga. Asy-syafa'atu tsalitsah, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi 'ammihi Abi Thalib an yukhaffif 'anhu al-'adzaba wa hadhihi khassatun bihi, li'anna Allah akhbara anna al-kafirina la tanfa'uhum syafa'atu asy-syafi'in. ونبينا أخبر أن شفاعته لأهل التوحيد خاصة، فشفاعته لعمه أبي طالب خاصة به وخاصة لأبي طالب. وهذه الأنواع الثلاثة من الشفاعة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة، الشفاعة الثالثة، شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، وهذه خاصة به. Yang ketiga, syafaat Nabi kepada pamannya Abu Talib agar diringankan azabnya di hari kiamat, dan ini khusus untuk Nabi saja dan khusus untuk Abu Talib saja. Subhanallah. Lian Allah akhbara anna al-kafirin la tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Karena Allah menjelaskan orang-orang kafir tidak berguna bagi mereka syafaat siapapun yang berikan syafaat. Wa nabiyyuna akhbara anna syafa'atahu li ahli tauhid khassah. Dan Nabi kita memberitahukan bahwa syafaat beliau khusus untuk orang-orang yang bertauhid saja. Fa syafa'atuhu li ammi Abi Thalib khassatan bih wa khassatan Nabi Thalib. Maka syafaat Nabi untuk pamannya itu khusus untuk Nabi saja dan khusus untuk Abu Thalib saja. Ini ikhwan, sebenarnya Abu Thalib kalau bukan karena syafaat Rasulullah, dialah yang paling parah azabnya di hari kiamat. Setelah tegak kepadanya hujah, dia lihat kebenaran, dia lihat yang hak, dia iman, dia percaya kebenaran Rasulullah, dia benarkan Rasulullah, tapi tidak mau beriman. Tapi dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi orang yang paling ringan azabnya di hari kiamat di antara orang-orang kufar. Hanya diberikan sandal yang jika dia pakai maka melelehlah otaknya. Subhanallah. Ini yang paling ringan. Dan dia menyangka dialah yang paling parah azabnya di hari kiamat, padahal dialah yang paling ringan. Subhanallah. Dahsyat ikhwan. Dia pakai di bawah, otak yang mendidih. Subhanallah. Meleleh otak. Antum bayangkan, kaki di bawah, otak di atas, meleleh. Betapa dahsyatnya api itu ikhwan. Ya, makanya dengan Allah SWT, allati tattali'u al-afidah, yang menjilat sampai ke hati. Subhanallah, panasnya mengerikan sekali. Subhanallah, itu api dalam neraka. Wa hadhihi al-anwa' ath-thalatha min asy-syafa'ati khassatun bi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga syafaat ini khusus untuk nabi kita saja. Ya, syafa'ah uzma, syafaat agar orang-orang masuk surga, syafaat untuk Abu Talib saja. Ini tiga yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akmil. Asy-syafa'atu ar-rabi'ah شفاعته في من استحق النار من عصاة الموحدين من عصاة الموحدين ألا يدخلها. الشفاعة الرابعة شفاعته في من استحق النار من عصاة الموحدين ألا يدخلها. شفاعة النبي terhadap orang-orang yang berhak, yang layak, yang memang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka dari golongan musat, para pendosa, para pelaku maksiat dari ahli tauhid, alla yadkhulaha, agar mereka tidak masuk neraka. Syafaat Nabi untuk pelaku-pelaku dosa besar dari kalangan umatnya untuk tidak masuk neraka. Subhanallah. Tayib, al-khamisah. Asy-syafa'atul khamisah syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala an-nar min 'usatil muwahhidina أن يخرج منها. الشفاعة الخامسة شفاعة صلى الله عليه وسلم في من دخل النار. Yang kelima, syafaat Nabi terhadap orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka. Min usatil muhidin, daripada pelaku-pelaku dosa besar dari ahli tauhid. An yukhraja minha, agar dikeluarkan dari dalam neraka. Subhanallah. Ada yang mau masuk neraka, masuk ke surga. Ada yang sudah masuk dalam neraka, dikeluarkan masuk ke dalam surga dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Akmil. Asy-syafa'atu as-sadisa syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi raf'i darajati ba'di ahli al-jannah. Asy-syafa'atu as-sadisatu syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi raf'i darajati ba'di ahli al-jannah. Yang keenam, syafaat Nabi kepada orang-orang yang telah masuk surga untuk dinaikkan tingkatnya di surga. Subhanallah. Ini sebagai penjelasan bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Ya. Jarak antara satu surga yang satu dengan yang surga yang lainnya sejarah antara langit dan bumi, kata Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang tingkat-tingkat di surga. Tinggi sekali, ikhwan. Dan antum enggak usah khawatir, di surga itu tidak ada kecemburuan. Enggak ada antum lihat, anak kali yang di tingkat ketiga itu aku di bawah, enggak ada kecemburuan. Bahkan yang paling akhir masuk surga, orang yang pertama kali dibakar di neraka jahanam, dikeluarkan dari neraka jahanam, dicemplungkan ke telaga di depan pintu surga, yang disebut dengan nama telaga kehidupan, Nahrul Hayat. Kembalilah seluruh badannya, fisiknya, kulitnya kembali, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam surga, diberikan oleh Allah SWT dia kerajaan 10 kali besarnya dunia ini kerajaannya. Allah katakan, apakah engkau mau kumasukkan surga bagimu kerajaan satu dunia sisinya? Kata dia, ya Allah, jangan kau lecehkan aku. Dia merasa enggak berhak, besar kali satu dunia ini. Yang benar aja lah ya Allah, gitulah kira-kira. Jangan lagi aku dipermainkan ini, benar-benar aja lah. Panjang ini kisahnya, ikhwan. Pertama kali dia enggak langsung masuk, dia minta aja dihadapkan ke surga. Dihadapkan, nampaknya surga. Dia berjanji lagi, ya Allah, aku berjanji sekali lagi, tambah, dekatkan aku ke surga. Kata Allah, jika aku beri nanti kau minta lagi. Tidak ya Allah, cukup itu aja. Didekatkan, lupa lagi janjinya dia. Minta supaya didekatkan lagi ke dalam, ke dekat pintu surga. Sampai akhirnya dia masuk surga, dan diberikan oleh Allah SWT satu dunia ini 10 kali lipat. Dan dia menganggap dialah yang paling tinggi kedudukannya di surga. Subhanallah. Makanya dia enggak pernah merasa apa. Aduh, aku ini yang paling bawah nih mesti. Anu sih banyak lebih tinggi lagi, enggak. Enggak ada kecemburuan. Subhanallah. Ya? Enggak ada kecemburuan. Karena kenikmatan di dunia ini, kawan, dalamnya ada kecemburuan. Antum itu ya, dapat mumtaz. Mumtaz 5. Tentu antum, iya ini mumtaz 1. Masih cemburu antum dengan dia kan? Di surga enggak ada. Oh ini orang kaya, tengok, oh lebih kaya lagi yang lain. Antum kaya, tengok yang lain, oh lebih kaya padaku. Ya, antum punya ilmu, tengok, ini lebih berilmu padaku. Di surga enggak ada itu semua, enggak berlaku itu. Tayyib, akmil. Asy-syafa'atu as-sabi'atu syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi manis tawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum yadkhulul jannah wa hum ahlul a'rafi ala qawlin. Asy-syafa'atu sabi'ah, syafa'at yang ketujuh, syafa'atuhu sallallahu fi manis tawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Syafa'at Nabi kepada orang-orang yang sama sejajar antara kebaikannya dan kejelekannya, an yadkhul jannah, agar mereka kelak masuk surga. Wa hum ahlul a'rafi ala qawlin, mereka itu adalah penduduk al-a'raf. Al-a'raf adalah tempat antara surga dan neraka di tengah-tengahnya. Dalam surat Al-A'raf, makanya di Al-Quran ada surat namanya surat Al-A'raf. Wa alal a'rafi rijalun ta'rifunahum bisimahum. Dan di tempat Al-A'raf ada orang-orang yang kau kenal mereka dengan tanda-tanda mereka. Bagaimana orang-orang Arab ini? Sama antara kejelekannya kebaikannya. Berarti enggak masuk surga. Enggak masuk pula neraka. Di mana tempat mereka? Disebut Al-A'raf. Fa idza surifat absarum tilqa ashabil jannah. Jika dipalingkan wajah mereka kepada ahli surga, ya, mereka kenikmatannya, mereka minta kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam surga. Jika dipalingkan ke neraka, mereka berlindung kepada Allah agar tidak masuk ke dalam neraka. Dan akhir kisah mereka ini, sebagian tafsir menyebutkan mereka kelak akan masuk surga dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau anda kata selamanya di sana kan bahaya dia. Enggak surga, enggak neraka. Ini bisa-bisa paham Mu'tazilah ini. Manzilah bainal manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat. Terakhir dia akan masuk surga, subhanallah. Sama dia. Naam. Akmil. Asy-syafa'atu tsaminatu, syafa'atu sallallahu alaihi wasallam fi dukhuli ba'dil mu'minina al-jannata bila hisabin wala 'adzabin kasyafa'atihi sallallahu alaihi wasallam fi Uqasah ibn Muhsin radhiyallahu anhu haitsu da'a lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yakuna minas 70 alfan alladhina yadkhuluna aljannata bila hisabin wala 'adzabin wa hadhihi al-anwa'ul khamsatul baqiyatu yusharikuhu fiha ghayruhu minal anbiya'i غيره من الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الشفاعات كلها لثبوت أدلتها وأنها لا تتحقق إلا بشرطين لا تتحقق إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافي أن يشفع، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذني. الآية 55 بعد 200 من سورة البقرة: وما من شفيع إلا من بعد إذنه. الآية 33 من سورة يونس. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الآية 28 من سورة الأنبياء. ويجمع الشرطين قول تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. حسبك. نعم. الآية 26 من سورة النجم. الشفاعة الثامنة، الشفاعة اللي تراها الشفاعة الثامنة، شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول بعض المؤمنين الجنة بلا حساب ولا عذاب. شفاعة النبي kepada sebagian orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam surga tanpa melalui proses hisab, tidak dihisab, tidak diazab. Kesyafaatihi sallallahu alaihi wasallam fi Uqash bin Mihsan. Sebagaimana syafaat Nabi kepada Uqash bin Mihsan radhiyallahu anhu, haitsu da'a lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yakuna min 70 alfan, agar dia termasuk ke dalam 70 ribu orang alladzina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wal adzab, yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Wa hadhihi al-anwa' al-khamsati wa hadhihi al-anwa' al-khamsatu al-baqiyatu yusharikuhu fiha ghayruhum min al-anbiya'i wal malaikati was-siddiqin wasyuhada. Kelima jenis syafaat ini ya dimiliki nabi dan yang lain-lainnya, para nabi-nabi selain Rasulullah, para malaikat-malaikat, para siddiqin dan para syuhada. Wa ahlu sunnati wal jama'ati yu'minuna bihadhihi syafa'ah kulliha, dan orang-orang ahlu sunnah semua beriman dengan seluruh jenis syafaat ini. Lithubuti adillatiha, karena telah tetap dalil-dalilnya, nyata dalilnya. Wa annaha la tatahaqqaqu illa bi syartain, yang mana syafaat ini tidak akan pernah terjadi kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah izin daripada Allah SWT, izin terhadap syafi' agar dia memberikan syafaat. Allah berfirman: man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni, syafaqah, yang berhak memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Jadi syarat yang pertama izin Allah kepada syafi'. Syafi' yakni orang yang akan memberikan syafaat, nabi kah dia, para malaikat, dan seterusnya. Izin kepada syafi'. Yang kedua, ridha Allah 'anil mashfu'ilah, keridhaan Allah kepada orang yang kelak akan diberikan untuknya syafaat. Harus Allah ridhai dia, dan tidak akan mungkin Allah ridha kepada orang-orang yang berbuat syirik. Makanya mustahil orang berbuat syirik diberikan syafaat, mustahil, karena Allah enggak pernah meridhai dia. Syarat yang kedua, harus adanya ridha Allah. Setelah izin Allah kepada asy-syafi', yang kedua ridha Allah kepada al-masyfu'ilah, orang yang kelak diberikan untuknya syafaat. Harus Allah ridhai dia. Ahlul bid'ah kita khawatir ya. Apalagi yang mengingkari syafaat seperti orang-orang Mu'tazilah ini. Bagaimana akan diberikan syafaat? Dia mengingkari syafaat. Subhanallah. Tayib. Itu syarat yang kedua. Dalilnya wala yashfa'una illa liman yartadha. Allah enggak akan memberikan syafaat kecuali terhadap orang-orang yang dia ridai. Kemudian dua syarat ini digabung dalam satu ayat yang terdapat dalam surat An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Berapa banyak para malaikat-malaikat yang di langit tidak guna syafaat mereka. Illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yardha. Kecuali setelah ada datang izin daripada Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang Mu'tazilah menyelisih perkara ini. Mereka mengatakan tidak ada syafaat untuk pelaku dosa besar. Yang masuk neraka tidak akan mungkin keluar daripada neraka. Yang sudah masuk tetap di dalamnya selama-lamanya. Ini orang-orang Mu'tazilah. Ini mereka mantapnya batil. Mereka ambil ayat fama tanfa'um syafa'atu syafi'in, enggak berguna bagi mereka syafaat para pemberi syafaat. Ini ayat untuk orang-orang kafir sebenarnya. Inilah parahnya orang-orang Mu'tazilah. Yang kira-kira sesuai dengan dia diambilnya ayat itu. secara parsial, tidak digabungkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Dia katakan ini dalilnya enggak ada syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Enggak ada guna syafaat bagi orang-orang yang beri syafaat. Bagaimana dengan ayat-ayat tadi kita bacakan? Ya, makanya memahami Al-Quran harus memahami ayat demi ayat, menggabungkan semua ayat-ayat. Enggak boleh satu ayat diambil, semua digabungkan. Demikian juga dalam memahami sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian disebutkan di sini tentang tiga pemahaman manusia dalam masalah syafaat. Pemahaman yang pertama, pemahaman orang-orang yang ghulu berlebih-lebihan dalam masalah ini, dalam menetapkan syafaat, sehingga mereka tetapkan syafaat itu boleh diminta kepada berhala-berhala, kuburan-kuburan, wali-wali yang telah meninggal. Sebagaimana orang-orang di dunia ini meminta syafaat kepada para petinggi-petinggi negara. Ini yang paling parah. Semua menurut mereka bisa beri syafaat. Ya, berhala-berhala mereka, wali-wali yang telah meninggal di kubur mereka. Sebagaimana syafaatnya yang diyakini orang-orang Nasara, orang-orang musyrikin, ya, orang-orang yang menyimpang dari golongan Sufiyah, Quburiyun, ketika mereka menjadikan syafaat, itu dapat diberikan oleh setiap orang yang mereka kultuskan, yang mereka agungkan. Ya, ini batil. Jenis yang kedua, yakni yang bertentangan dengan ini, yang mengatakan enggak ada syafaat. Ini orang-orang Mu'tazilah. Enggak ada syafaat. Dan orang-orang Khawarij, tidak ada syafaat agar orang itu masuk neraka, enggak ada. Enggak ada syafaat agar orang masuk surga, enggak ada. Yang masuk neraka, neraka saja. Enggak ada syafaat yang dari dalam neraka dikeluarkan dari dalam neraka dimasukkan ke surga, enggak ada. Kalau sudah masuk, maka masuk dalam selama-lamanya. Enggak mungkin dikeluarkan. Mereka mengingkari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengingkari syafaat-syafaat lainnya pada para pelaku-pelaku dosa besar. Ini bertentangan sekali. Yang pertama berlebih-lebihan, ini malah mengatakan tidak ada sama sekali. Yang ketiga, mazhabnya Ahlussunnah bahwa syafaat itu pasti ada. Tentunya syafaat yang sesuai dengan sunnah setelah adanya izin Allah kepada pemberi syafaat Asy-Syafi' dan ridha Allah kepada orang-orang yang diberikan untuknya syafaat. Ini mazhabnya Ahlussunnah karena ada keterangan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan sunnah mengenai perkara ini. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah yang akan datang kita akan pindah kepada bab yang baru, ikhraju ba'dul usar minan nar bi rahmatillah. Bagaimana Allah mengeluarkan pelaku dosa besar dari dalam neraka dengan rahmat Allah, tanpa syafaat, dengan rahmat Allah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallama nabiyana Muhammad wa akhdha wa alhamdulillahirabbil alamin.